opo aku kutu lilo. Senatian apot ning jero dodo, aku aroh koe melaku ruang lio hatiku keronto-ronto. Opo iki cinta mati, aku roh koe pancen tujuh duni. Mungkin wes takdire, gusti wes nalake nyiapke kenti sing sun.